بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام الحافظ أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب beliau membawakan bab dengan tanpa menyebutkan tarjamah, langsung membawakan hadis. Maka babnya ialah isi hadis, penjelasan tentang hal-hal yang terkait dengan keutamaan Madinah. Juga terkadang beliau membawakan bab tanpa membawakan tarjamah untuk menegaskan bab ini masih ada keterkaitannya dengan bab yang sebelumnya. Baik, kita lihat hadis yang dibawakan dari muallif rahimahullah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala haddathana Abdullah ibn Muhammad. Di sini beliau membawakan secara muhmal. Namanya ada, nama bapaknya ada, tetapi tidak membawakan nisbahnya atau kunyahnya. Dalam keadaan beliau punya banyak guru dengan nama yang sama. Disebut dengan muhmal. Beliau punya guru Abdullah bin Muhammad 4 orang, semuanya a'immah thiqat, sehingga tidak ada masalah. Ada Abdullah bin Muhammad, Abdullah bin Muhammad al-Musnadul Ju'fi. Ada Abdullah bin Muhammad ibn Abi Syaibah. Ada Abdullah bin Muhammad bin Asma'. Siapa yang keempat? Abdullah bin Muhammad bin Abi Bakar ibn Abi Syaibah. Abdullah bin Muhammad al-Mujafi. Abdullah bin Muhammad bin Asma. Siapa yang keempat? Bin Maslamah? Ada yang keempat? Empat orang semuanya namanya Abu Muhammad. Semuanya imam. Labas. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Wahb ibn Jarir. Qala haddathana Abi Jarir bin Hazim. قال سمعت يونس عن ابن شهاب. يونس yang meriwayatkan dari ابن شهاب adalah يونس بن يزيد الأيلي. عن ابن شهاب الزهري محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري أبو بكر عن أنس رضي الله عنه dari أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بليه برسابداء اللهم اجعل بالمدينة dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Allahumma ya Allah, ij'al fil madinati, jadikanlah di Madinah dhi'fai, dua kali lipat, ma ja'alta bi Makkah, apa-apa yang kau jadikan di Mekah, minal barakah, berupa keberkahan. Jadikan yang di Madinah berupa keberkahan, keberkahan itu dua kali lipat dibandingkan dengan yang di Mekah. Qala taba'ahu Utsman ibn Umar an Yunus. Intaha. Hadis ini disebutkan dalam bab tanpa tarjamah. Kalau babnya terkait dengan isi hadis, maka hadis ini menjelaskan tentang barokatul Madinah. Barokahnya Madinah. Dan bahwasannya barokah Madinah itu dua kali lipat dibandingkan dengan barokah Mekah. Ini hukum asal, dikecualikan nas yang menunjukkan Mekah lebih utama, seperti terkait dengan sholat. Ini lipat gandanya lebih tinggi yang Mekah. Satu kali sholat di Masjid Al-Haram seperti 1000 kali dibandingkan dengan yang lain. Sementara di Masjid Nabawi, satu kali sholat hanya 1000 lipat saja. Dipahami ya? Sehingga barokah Madinah itu dua kali lipat dibandingkan dengan Mekah. Secara umum dikecualikan yang ada nas yang mengecualikannya, seperti sholat. Ada pula yang memaknakan dengan makna khusus, disebut dengan istilah amun yuradu bihil khusus. Dia lafadznya umum, tapi yang dimaknakan adalah makna khusus. Yang dimaukan dengan barokah di sini ialah barokatun fisra' wal mut. Barokah pada so'nya Madinah dan mud-nya Madinah. Dipahami ya? Disebutkan dalam riwayat yang lain, Rasul berdoa, Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina. Ya Allah, berkailah untuk kami pada sa'nya kami dan mudnya kami. Itu timbangan atau takaran, satu sa' dan satu mud. Ya, sebagian ulama memaknakan secara khusus, yang dimaukan dengan barokah di sini ialah barokah pada timbangan sa'nya Madinah dan timbangan mudnya Madinah, dua kali lipat dibandingkan dengan Mekah. Hadza aw hadza. Juga dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaukan dengan barokah di sini adalah barokatu dunia. Barokah-barokah yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan. Ini Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Qadhi Iyad rahimahullah berpendapat bahwasanya barokah yang dimaukan ini umum, meliputi barokatun fi umur dunia, barokah-barokah terkait dengan urusan dunia, juga barokah terkait dengan umur diniyah. Hadza wadih. Baik, sebagian ulama berpendapat dengan hadis ini menegaskan bahwasanya Madinah lebih afdal daripada Mekah. Sebagian ulama berhujjah dengan hadis ini menegaskan bahwasanya Madinah lebih afdal daripada Mekah. Namun pendapat ini ditolak, disanggah oleh para ulama yang lain. Disanggah oleh para ulama yang lain yang sahih Mekah afdal. Maka lebih afdal daripada Madinah. Baik, jadi bahasanya Madinah ini memiliki beberapa keutamaan-keutamaan yang mungkin tidak ada pada Mekah. Dari sisi itu, Madinah afdal. Namun secara umum, fil jumlah, Maka afdal. Maka lebih utama daripada Madinah. Nah, ini kalau babnya dikaitkan dengan hadis. Adapun bila dikaitkan dengan bab yang sebelumnya, bab ini dikaitkan dengan bab sebelumnya. Bab sebelumnya ialah Madinah itu menafikan, membersihkan, mengeluarkan, menampakkan yang khabith-khabith. Ya, yang sebelumnya itu. Maka sisi munasabahnya adalah doa yang dipanjatkan Nabi kita Muhammad SAW, doa supaya barokah dilipat gandakan keberkahannya. Doa ini menafikan khabath. Gitu. Hadza du'a yunafi al-khabath. Doa yang beliau panjatkan ini menafikan, meniadakan khabath, sehingga sama dengan bagian yang sebelumnya, sama dengan sebelumnya. Madinah itu sendiri menafikan, yakni mengeluarkan, yakni menampakkan, lalu menghempaskan khabath-khabath. Di antara asbab Madinah itu bisa mengeluarkan, bisa mengusir, bisa menampakkan lalu menghempaskan khabath, doa Rasul di atas. Doa supaya Madinah barokah, doa supaya barokahnya Madinah dilipat gandakan. Doa barokah itu menafikan khabath-khabath tadi. Difaham insyaAllah ya? Hadza huwa. Ini kalau babnya dikaitkan dengan sebelumnya. Hadis yang berikutnya. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد الطويل معروف dengan الطويل عن أنس رضي الله عنه dari Anas bin Malik semoga Allah meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dahulu apabila pulang dari safar, datang dari safar, fa nadhara ila juduratil Madinah, lalu belum melihat kepada genteng-genteng perumahan Madinah. judur-judurat tembok. Yakni rumah genteng-genteng tembok rumah Madinah. Di sana enggak ada gentengnya. Sudah dibahas kemarin persegi 4 ya. Persegi 4 atau persegi panjang tanpa genteng. Jadi yang nampak adalah tembok-temboknya. Kalau perumahan itu ada genteng-gentengnya. Jadi kalau kelihatan atap-atap tembok-tembok Madinah, awdha'a rahilatahu. Beliau mempercepat kendaraannya. Wa in kana 'ala dabbatin, kalau beliau di atas hewan tunggangan, harrakaha. Berpacu kendaraan tadi, semakin mempercepat langkahnya. Min hubbiha, dikarenakan kecintaan beliau kepada kota Madinah. Min hubbiha. Nah, hadis ini menerangkan kepada kita tentang fadilah Madinah. Apa itu? Fadilahnya ialah Madinah ini kota Nabi, kota yang dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Madinatun yuhibbuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kota, sebuah tempat yang dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika seorang nabi mencintai sesuatu, itu hal yang utama. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Madinah, itu menunjukkan apa? Madinah memiliki fadail, fadilah yang sangat besar. Rasul mencintainya. Rasul mencintainya. Di antara bukti cintanya ialah kerinduan kepada kota Madinah. Syauq ilaiha, rindu Madinah. Ketika pulang safar sudah kelihatan Madinah, saking cintanya, saking rindunya, dipercepat langkahnya. Dipercepat kendaraannya supaya cepat sampai ke Madinah. Barakallahu'alaikum. Ikhwanul fitna azakumullah, mahabbatul Madinah minad din. Kecintaan kepada Madinah itu termasuk agama. Bukan semata-mata pribadinya Rasul sekarang ini. Tapi dalam pandangan Islam, mahabbatul Madinah minad din. Kecintaan kepada Madinah termasuk agama. Dan yang mencintainya hanya mukminin. Orang-orang mukmin. Orang-orang saleh yang bertakwa, orang-orang yang di atas sunnah, mencintai Makkah dan Madinah sekaligus. Barakallahu fiik. Yang tidak mencintai Madinah, tanda ada yang tidak beres pada keimanan dia. Naam. Ibnu Battal rahimahullah dalam syarahnya, Ibnu Battal punya syarah Sahih Bukhari. Dalam syarahnya ketika menjelaskan tentang riwayat ini, belum menyatakan bahwasanya mencintai tanah air, hubbul watan, ya, mencintai tanah air, rindu tanah air yang baik, yang muslim, itu marhubun fih. Sesuatu yang dianjurkan, yang disukai. Dikarenakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai Madinah, rindu kota Madinah. Tempat domisilinya beliau. Paham? Ini penting untuk diperhatikan. Ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan faedah yang disebutkan oleh Ibnu Battal rahimahullah, penerapannya dirinci. Tergantung posisi dan status tanah kelahiran atau tanah air kita. Apabila tanah kelahiran kita atau tanah air kita, bangsa negara kita adalah bangsa Islam, wilayah-wilayah muslimin, apalagi yang ada nas yang menekankan keutamaan-keutamaannya, seperti Madinah, Makkah, Yaman, Syam, ya. Maka masyru'ah. Cinta tanah air disyariatkan. Cinta tanah air itu ibadah. Sebab ada fadilahnya. Ada keutamaan pada tempat tinggal kita atau tanah air kita. Orang Mekah, orang Madinah, orang Yaman, orang Syam, teman-teman yang ada nas hadis yang menerangkan keutamaannya, mereka mencintai tanah air mereka itu ibadah. Ibadah, sebab ada keutamaan khusus pada negaranya atau bangsanya atau tanah airnya. Ada wabah? Ada wabah. Terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW, wabah. Beliau mencintai Madinah. Madinah, darul hijrah, darul iman. Tempat yang ada keutamaan padanya, maka cintanya Rasul kepada Madinah itu ibadah. Lalu cintanya umat Islam, entah itu ahli Madinah atau di luar Madinah, cinta mereka pada Madinah dan juga Mekah dan tempat-tempat yang lain yang ada fadilahnya, itu merupakan perkara ibadah. Disyariatkan dikarenakan ada keutamaannya. Terutama Madinah dan Mekah. Dikarenakan Nabi kita Muhammad SAW mencintai Madinah. Beliau mencintai Madinah, kita sebagai umatnya juga harus mencintai Madinah. Barakallahu fikum. Faham insyaAllah ya? Ada masyru'. Yang kedua, negara kita atau tanah kelahiran kita, tanah air kita, tidak ada nas dalil khusus yang menjelaskan keutamaannya. Tidak ada. Tetapi negara kita atau tanah air kita termasuk min biladil muslimin. Dia termasuk negerinya kaum muslimin. Paham ya? Negerinya kaum muslimin. Maka kecintaan kepada tanah air itu juga dianjurkan, juga disyariatkan. Dikarenakan terkait dengan biladul muslimin. Ciri-ciri negara itu dikatakan dengan negara kaum muslimin yang pertama ditinjau dari sisi penguasanya. Penguasanya muslim. Muslim. Apakah dia muslim yang saleh ataukah tidak? Yang tidak muslim. Penguasanya muslim. Dan ini merupakan patokan utama negara muslimin. Penguasanya muslim. Yang kedua, ciri-ciri yang kedua adalah jumlah penduduknya. Apabila semua penduduknya atau mayoritas penduduknya adalah muslimin, maka dikatakan biladul muslimin. Negaranya kaum muslimin. Dua ya. Yang ketiga, ditinjau dari sisi syiar Islam padanya dan penerapannya. Apabila di negara itu syiar Islam zahirah, nampak, bisa ditampakkan, muntasyirah, tersebar luas, dilakukan dengan tenang, dengan aman, tanpa ada rasa takut, nampak, tersebar di mana-mana, maka dikatakan ini min biladil muslimin. Syiar yang zahir seperti azan. Azan dikumandangkan di sana dengan suara luar, ya, dengan tenang, dengan aman, bahkan dikumandangkan di mana-mana. Ini negaranya kaum muslimin. Contoh yang lain ialah lima waktu. Banyak masjid-masjid kemudian diadakan di sana lima waktu berjamaah. Jumatan, dua hari raya, setelah dua hari raya, firsama abha. Ini merupakan syiar yang zahirah pada kaum muslimin. Ketika di tempat itu, di negara itu, syiar yang semacam ini nampak zahirah. Dikerjakan dengan aman dan tentram, tidak ada gangguan, tidak ada intimidasi, dan di mana-mana. Maka wilayah itu, tempat itu dikatakan tempatnya kaum muslimin. Ini tiga yang mereka sebutkan. Dan yang paling utama, poin yang pertama tadi terkait dengan penguasanya. Ketika sebuah bangsa, sebuah negara, tanah air kita demikian sifatnya, maka mencintai tanah air yang semacam ini ibadah. Termasuk yang disyariatkan, dikarenakan kita mencintai biladul muslimin, mencintai penguasa muslimnya, mencintai musliminya, mencintai syiar Islamnya. Hari ibadah. Paham tu? Islam insyaAllah ya? Hada huwa. Negara Kesatuan Indonesia termasuk dalam poin yang kedua ini. Penguasanya muslim. Jumlah penduduknya mayoritas. Syiah Islam badannya zahirah muntashirah. Jangan pernah ragu. Bersyukurlah kepada Allah Jalla wa'ala. Negara Indonesia termasuk min biladil muslimin. Maka cinta NKRI harga mati. Itu termasuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan negerimu, bangsamu, tanah kelahiran kamu min biladil muslimin. Termasuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Hal yang disyariatkan barakallahu fikum. Sehingga ketika antum rindu tanah air, antum cinta tanah air dengan makna yang disebutkan tadi, itu merupakan hal yang disyariatkan. Barakallahu fikum. Yang ketiga adalah selain itu, tidak ada nas yang menerangkan keutamaannya dan dia bukan termasuk biladul muslimin. Artinya biladul kufar, dia termasuk negara kafir, negara kufur, penguasanya non muslim, muslim minoritas, syiar Islam tidak nampak di sana, diintimidasi, dibatasi dan segala macamnya. Ini dikatakan min biladil kufur. Maka kalau semata-mata mahabbatun jibiliyah, ada perincian, kalau semata-mata cinta dikarenakan memang fitrahnya kamu lahir di negara itu, itu labas. Gak ada sangkut pautnya dengan wal dan barok. Gak ada sangkut dengan wal dan barok. Tetapi kalau kecintaan tadi dengan makna mahabbah syar'iyah, kecintaan dengan makna walak yang dalam pandangan syara, tidak boleh. Sebab tidak boleh engkau mencintai orang kafir. Tidak boleh engkau mencintai syiar kufur. Tidak boleh engkau mencintai kaum kufar. Dipaham ya? Kalau mahabbah jibiliyah, semata-mata itu jibiliyah kamu, labas. Karena kamu tinggal di sana, kamu tumbuh kembang di sana, kalau kamu ada di sana, kamu cinta dikarenakan terkait dengan jibiliyah saja, labas. Tapi tidak ada unsur walaknya. Dipaham ya? Lebih dari itu tidak boleh. Tidak boleh ada walaknya, tidak boleh ada mahabbah syariahnya, tidak boleh. Justru yang ada adalah pembahasan berikutnya. Apakah Anda diizinkan tetap di sana atau hijrah dari sana? Ada perincian. Yang pertama, kalau Anda masih bisa menegakkan agama Anda di sana, bisa ibadah dengan tenang di sana, dan bahkan bisa kemudian Anda menyebarkan Islam di sana, dakwah di sana, aman akidah Anda, labas. Tinggal di sana dan berdakwahlah. Tapi tadi, enggak boleh ada walaknya atau mahabbah syariahnya. Keadaan yang kedua, Anda tidak bisa menampakkan keislaman. Anda tidak bisa tenang dalam beribadah. Anda tidak bisa tenang mengerjakan syiar Islam. Anda diintimidasi, Anda ditekan, Anda dianiaya, Anda diwalimi. Wajib hijrah dari biladul kufur ke biladul Islam. Barakallahu fikum. Difahami ya? Kalau semacam itu, tidak ada cinta tanah air harga mati. Tidak boleh cinta. Ini semata-mata cinta jibiliyah saja. Tapi mahabbah syar'i tidak boleh. Harus benci kepada kufur dan kaum kufar. Difahami insyaAllah ya? Nah, jadi kalau datang kemari dari pihak TNI Polri, ke pondoknya antum sini, terus meminta antum untuk menegaskan kalimat di atas, jangan ragu-ragu. Serempak saja yang kompak mengatakan yes, gitu ya. Mana bahasanya ya? Kan gitu. Diminta, ayo, anak-anak, NKRI harga mati, gitu. Jawabannya gimana? Yes. Gitu. Dipaham ya? Dan jarak ragu dikarenakan secara syariahnya marhubun fi. Sangat dianjurkan, sangat dicintai. Dikarenakan bihamdillah taufiqih. Biladuna Indonesia min biladil muslimin. Paham? Jangan benci Indonesia. Cintai Indonesia. Dengan mana mencintai penguasa yang muslim, mencintai muslimin yang mayoritas, mencintai syiar Islam yang mayoritas, hakala. Paham dong? Paham insyaAllah ya? Ini namanya pelajaran kebangsaan. Barakulahikum. Dalilnya mana? Hadis ini. Dirinci loh ya. Tolong jangan sampai hadis ini dimaknakan secara umum. Lah. Ini hanya untuk Madinah, Makkah, dan negara-negara yang memang ada nas keutamaan dalam hadis atau dalam ayat. Atau yang kedua, dia min biladil muslimin. Yang ketiga enggak masuk. Jangan mengatakan orang Amerika, orang Belanda, orang Inggris mengatakan harga mati. Harga mati, oh enggak bisa. Enggak bisa, dikarenakan bukan biladil muslimin. Paham? Jadi menyampaikan dengan makamnya masing-masing barakallahu. Wallah insyaAllah ikhwan. Dipaham ya, ini kalau hadis ini terkait dengan babnya, terkait dengan hadisnya. Adapun kalau bab ini terkait dengan yang sebelumnya, Madinah dan fil khabas, maka munasabah kesesuaian hadis dengan bab di atas, wabih. Wabih. Apa wabihnya ikhwan? Wabihnya adalah orang-orang yang dinafikan dari Madinah, yang diusir dari Madinah, yang ditampakkan khabatnya dan dikeluarkan dari kota Madinah adalah khabat-khabat, khabis-khabis yang memang tidak mencintai kota Madinah. Khabasa, gitu bahasanya. Para khabasa, para khabisin-khabisin yang diusir, yang dikeluarkan dari kota Madinah. Apalagi nanti di menjelang kiamat nanti, tiga kali gempa, yang dikeluarkan adalah orang-orang tidak mencintai Madinah. Kaum kufar, kaum munafikin, semua akan dikeluarkan dari kota Madinah. Bertentangan dengan prinsip Nabi kita Muhammad SAW yang mencintai kota Madinah. Lain belum? Di sisi munasabahnya, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bis-shawab.